Selamat pagi jemaat sekalian. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Siapa yang hari ini sudah berdoa untuk saya? Silakan angkat tangan coba. Terima kasih, amin. Dan saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang keempat, kita akan membaca dari ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-24. Kita akan baca silih berganti. Yohanes pasal yang keempat, ayat 19 sampai 24. Kita akan baca secara silih berganti. Saya akan mulai ayat 19, jemaat sekalian ayat 20, dan demikian bergantian sampai ayat yang ke-24. Kalau sudah dapat, kita akan mulai. Yohanes pasal 4, ayat 19 sampai 24. Sebab engkau sudah mempunyai, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur kami naikkan kepada-Mu. Pagi hari ini kami bisa memiliki kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Suatu berkat yang Engkau berikan kepada kami, yang Engkau simpan selama ribuan tahun, sehingga bisa kami pelajari. Bapa, mohon pimpinan-Mu dan Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami apa yang kami baca ini dan apa yang akan kami renungkan. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat sekalian, barusan kita membaca satu perikop tentang Tuhan Yesus yang sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria. Nah, kita tidak usah membaca seluruh perikop ini, karena perikop yang barusan kita baca itu, saya hanya ingin mengangkat satu tema, yaitu ketika Tuhan Yesus ditanya oleh perempuan ini. Perempuan ini bertanya, Tuhan, intinya adalah orang Yahudi bilang menyembahnya di Yerusalem. Tetapi nenek moyang perempuan ini yang adalah orang Samaria berkata bahwa menyembah harus di gunung mereka. Nah, secara historis mungkin jemaat perlu tahu bahwa orang Samaria dan orang Yahudi ini adalah dua kelompok yang bermusuhan, istilahnya ya, bertolak belakang. Orang Samaria adalah orang campuran antara orang Yahudi dengan bangsa-bangsa lain. Nah, oleh karena itu, orang Yahudi sangat membenci orang Samaria ini karena menganggap bahwa mereka ini sudah tidak murni lagi. Sudah campuran, istilahnya sudah blasteran. Dan karena itu, orang Yahudi mengucilkan kaum Samaria ini. Sehingga mereka akhirnya membentuk satu komunitas sendiri. Nah, ketika Tuhan Yesus sedang berjalan melalui daerah Samaria, dia bertemu dengan seorang wanita ini. Dan wanita ini menghadapkan Yesus kepada suatu pertanyaan. Ingin Yesus mengkonfirmasikan, apakah benar orang Yahudi yang mengatakan bahwa menyembah itu harus di Yerusalem, di Bait Suci, ataukah yang benar adalah nenek moyang mereka yang ditolak oleh orang Yahudi itu dan menyembah di satu gunung. Nah, mungkin si wanita ini, dia setengah mengharapkan, wah karena Yesus ini orang Yahudi, mungkin dia akan bilang di Yerusalem. Tetapi dia juga dalam hatinya mungkin mengharapkan moga-moga Yesus yang adalah Nabi ini mengatakan bahwa menyembah itu tidak harus di Yerusalem, di gunung ini saja. Nah, tetapi yang didapatkan oleh wanita ini sungguh di luar dugaannya. Karena ternyata Tuhan Yesus bukan menjawab, ya di Yerusalem atau ya di gunung ini. Bukan. Tetapi Tuhan Yesus malah memberikan kepada dia suatu pengertian bahwa penyembah yang benar tidak lagi menyembah maupun di Yerusalem ataupun di gunung mana ataupun dimanapun, tidak. Ternyata penyembah-penyembah yang benar bukan lagi terikat pada suatu tempat untuk menyembah. Tetapi penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ini adalah suatu masa transisi. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia membawa suatu zaman yang baru. Zaman yang lalu, dalam perjanjian lama. Orang Israel banyak sekali ada peraturan ritual ini, ritual itu, harus begini, harus begitu. sepertinya ada suatu kesamaan dengan agama-agama lain. Kalau kita cermati, banyak agama-agama di muka bumi ini, bahkan hampir semua agama besar memiliki ritualnya masing-masing, punya macam ibadahnya. Oh, ada yang mesti nungging-nungging 5 kali sehari, ada yang mesti meditasi, ada yang mesti bikin tanda salib atau macam-macamnya. Ada ritual-ritualnya. Dan tampaknya di dalam perjanjian lama, orang Israel pun memiliki hal yang sama, orang Yahudi. Nah, tetapi sekarang Tuhan berkata bahwa penyembah-penyembah yang benar tidak lagi menyembah dengan semua hal itu, melainkan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena Tuhan Yesus membawa suatu zaman yang baru, saudara. Ketika semua yang di perjanjian lama itu sudah ditinggalkan, semua simbol-simbol perjanjian lama itu sudah digenapi, saudara, maka itu tidak diperlukan lagi pada zaman ini. Nah, tetapi barangkali kita masih bingung, mengapa semua hukum-hukum yang ditulis dalam perjanjian lama, 39 kitab ini, wah sayang banget kalau 39 kitab kemudian lalu jadi kuno, jadi out of date ya, jadi obsolete, tidak dipakai lagi. Apakah demikian, saudara? Oh, tidak demikian. Tuhan Yesus datang ke dunia ini katanya bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Tidak ada satupun iota atau satupun titik yang terkecil di dalam kitab suci akan dihilangkan. Tetapi semua yang kita baca di perjanjian lama itu merupakan bagian dari apa yang kita sebut ibadah simbolik. Dan itulah yang ingin saya bahas pada pagi hari ini, yaitu mengenai ibadah simbolik, saudara. Karena ada banyak sekali kita dapatkan di dalam perjanjian lama, ada ritual ini, ritual itu, harus melakukan ini, melakukan itu. Kenapa pada hari ini kita tidak melakukannya? Apakah benar kita ini merupakan orang-orang yang percaya kepada perjanjian lama? Kalau kita percaya kepada perjanjian lama, kenapa kita tidak melakukan apa yang diperintahkan di perjanjian lama? Nah, ini adalah suatu pertanyaan yang harus dimengerti oleh setiap orang Kristen, saudara. Terutama di dalam satu jemaat lokal. Di mana di dalam jemaat lokal ini kita tidak lihat ada altar, kita tidak lihat ada mesbah, tidak ada minyak ukupan, tidak ada apa. Mengapa kita tidak memakai semua itu? Nah, semua itu, saudara, akan kita bahas pada pagi hari ini. Yaitu tentang ibadah-ibadah simbolik. Memang pagi hari ini kita tidak punya waktu untuk membahas semuanya. Jadi saya akan memilih 5 saja, 5 yang besar yang mungkin bisa mewakili semuanya. Dan kita akan mulai satu persatu dari yang paling penting dulu, saudara. Yang paling penting, yang nomor 1, ibadah simbolik di dalam perjanjian lama adalah mempersembahkan korban bakaran. Mempersembahkan korban domba. Apa yang dimaksud dengan mempersembahkan korban domba? Saudara, kalau kita baca dari Alkitab, sudah mulai dari pasal yang keempat, kejadian pasal yang keempat, kita sudah baca tentang korban domba, tentang mempersembahkan korban bakaran. Di situ kita baca tentang cerita Kain dan Habel. Mereka dua kakak beradik, yang satu mempersembahkan sayur-sayuran, yaitu kakaknya Kain, dan yang satu lagi mempersembahkan domba. Nah, kita tahu ceritanya bagaimana Tuhan mengindahkan persembahannya Habel, tetapi Tuhan tidak mengindahkan persembahan sayurannya Kain. Nah, mengapa demikian, saudara? Karena Tuhan telah memerintahkan di dalam Keluaran, coba kita baca ayat pasal yang ke-29, Keluaran pasal yang ke-29, saya bacakan ayat yang ke-18, kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mesbah. Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Ini adalah ciri khas dari bangsa Israel, di mana mereka adalah satu-satunya bangsa pada zaman itu yang mempersembahkan seekor domba jantan di atas mesbah. Ketika orang Israel, orang Yahudi melakukannya, mereka mengambil seekor domba jantan yang tidak bercela. Mereka menaruhnya di atas mesbah, kemudian sambil mengaku dosa, menyembelih domba itu dan kemudian membakarnya sampai habis. Nah, mungkin orang zaman sekarang, terutama orang-orang dari PETA, PETA, wah, mungkin mereka akan teriak-teriak, wah, hak binatang, itu kekejaman terhadap binatang. Kenapa zaman dulu domba kok yang tidak bersalah ya, domba yang lucu-lucu, domba yang putih-putih bulunya itu, yang jadi boneka, kok disembelih di atas mesbah, kok dibakar begitu? Bukankah itu suatu kekejaman terhadap binatang? Apakah Tuhan suka makan daging domba? Apakah Tuhan tidak suka sayur-sayuran? Kayak anak kecil? Oh, tidak demikian, saudara. Sebenarnya, apakah harus dilakukan suatu korban persembahan domba? Sebenarnya tidak harus, saudara. Sebenarnya tidak harus ada domba yang mati. Bahkan seharusnya tidak perlu ada yang mati. Asalkan manusia tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Kalau manusia tidak pernah jatuh ke dalam dosa, Kalau manusia tidak pernah menentang kehendak Allah dan tidak pernah berdosa, maka tidak perlu ada kematian. Tidak perlu domba itu harus dibunuh. Tetapi karena manusia, ketika mereka pertama kali di Taman Eden itu, Taman Eden bukan Taman Edan, Taman Eden, mereka melanggar perintah Tuhan. Dan mereka memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Mereka melanggar firman Tuhan. Tuhan sudah berkata, pada hari kamu memakannya, kamu pasti akan mati. Itu sudah hukumnya, Tuhan sudah berikan perintah. Jangan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Kalau kamu memakannya, kamu pasti akan mati. Apakah Adam dan Hawa tahu akan hal itu? Oh, mereka tahu. Tetapi mereka tetap memilih untuk memakannya juga. Dan oleh karena mereka memilih untuk menentang Tuhan, maka mereka harus mati. Saudara, tidak ada cara lain lagi. Semua orang yang menentang Tuhan harus mati. Bukan karena Tuhan itu kejam. Bukan karena Tuhan itu penguasa otoriter, sehingga barang siapa yang menentang dia harus mati. Bukan, saudara. Tetapi karena Tuhan adalah Maha Kudus. Nah, ketika Tuhan memberikan suatu perintah kepada manusia yang hanyalah ciptaan yang sangat lemah, maka Tuhan mengharapkan ciptaannya itu mentaati perintahnya. Tetapi saudara, ada orang yang jahat. Dan di dalam hatinya dia tidak percaya kepada Tuhan. Dan dia berkata, oh Tuhan itu adalah jahat. Tuhan itu berkata bahwa kalau kamu makan itu akan mati. Oh, saya tidak percaya. Karena kalau saya makan, siapa tahu saya akan menjadi seperti Tuhan. Tuhanlah yang tidak mau saya menjadi seperti Tuhan, sehingga melarang saya memakan buah itu. Tetapi itu adalah tipuan iblis, saudara. Nah, ketika Adam dan Hawa percaya akan tipuan iblis itu, dan mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka menentang Tuhan, sama dengan mengatakan bahwa Tuhan adalah pembohong, sama dengan mengatakan Tuhan adalah penjahat. Oh, saudara, ketika orang mengatakan Tuhan penciptanya adalah penjahat, maka dia pantas untuk menerima hukuman. Mungkinkah Adam dan Hawa melakukan sesuatu yang lain? Oh Tuhan, saya tebus deh kesalahan saya akan tanam banyak-banyak pohon buah pengetahuan itu supaya lebih rimbun, saya akan bikin tamannya lebih cakep lagi, saya akan kerja sosial, saya akan lakukan ini itu. Oh, tidak bisa, saudara. Ketika Tuhan berkata, kamu pasti akan mati, maka Tuhan yang adil harus melaksanakan hukuman itu. Nah, disitulah, saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia harus mati. Nah, sesungguhnya, semua keturunan Adam dan Hawa, semuanya berdosa, saudara. Jadi sebenarnya semua keturunan Adam dan Hawa, dan termasuk di sini adalah saya dan saudara, harus mati. Tidak ada cara lain lagi, saudara. Tidak bisa kita tawarkan dosa itu dengan beramal, dengan ibadah. Tidak bisa. Tetapi ketika manusia harus mati itu, untungnya Allah mengasihi manusia dan menjanjikan kepada manusia seorang juru selamat. Nah, sebelum juru selamat itu tiba, maka Tuhan memerintahkan supaya manusia melaksanakan simbol dari juru selamat itu, yaitu domba yang dikorbankan inilah. Jadi ketika Adam dan Hawa mereka memakan buah itu, mereka mati, saudara. Mereka mati. Tetapi digantikan oleh seekor domba. Jadi karena Tuhan mengasihi manusia, Tuhan harus menjatuhkan hukuman itu, tetapi Tuhan tidak menjatuhkannya kepada manusia. Tuhan jatuhkan kepada seekor domba. Dan kemudian Tuhan ambil domba itu, kulitnya dipakaikan kepada manusia. Jadi seolah-olah, saudara, dombanya itu masih hidup, tetapi sebenarnya adalah kulitnya yang dipakaikan kepada manusia. Jadi seolah-olah orangnya sudah mati, manusia sudah mati, tetapi sebenarnya digantikan oleh domba itu. Kalau manusia tidak berdosa, saudara, maka Adam dan Hawa tidak perlu melihat domba kesayangan mereka meninggal, dibunuh oleh Tuhan. Tidak perlu, saudara. Tetapi karena manusia berdosa, maka harus ada kematian. Orang ateis berkata, tidak ada Tuhan. Buktinya apa? Lihat, ada kejahatan di bumi, ada kematian di bumi, ada penyakit, ada pemerkosaan, ada kemiskinan, ada kelaparan, dan lain sebagainya. Oh, itu membuktikan bahwa tidak ada Tuhan. Kalau ada Tuhan yang maha baik, tentunya tidak ada lagi kelaparan, kemiskinan, penyakit, kematian, perang, dan lain sebagainya. Benar bukan? Tetapi sebenarnya bukan demikian, saudara. Ada satu cerita tentang seorang penggunting rambut. Tukang cukur ini, dia sedang kebetulan mencukur rambut seorang Kristen. Dan sambil mereka bercakap-cakap, lagi seru begitu, kemudian sampailah kepada topik tentang Allah. Dan tukang cukur ini berkata, oh tidak ada Allah. Si orang Kristen ini heran juga, kenapa tidak ada Allah? Kenapa kamu berkata demikian? Nah, kemudian dia menunjuk di luar sana, tuh lihat tuh. Di luar sana itu ada orang yang ada yang ada gembel lagi minta-minta di perempatan jalan. Tuh lihat di situ, itu ada orang yang lahir pincang. Tuh di situ ada orang yang cacat itu. Kalau Tuhan itu ada, kenapa di dunia ini ada hal-hal seperti itu? Orang Kristen ini sebentar terdiam dan tidak berkata apa-apa. Tetapi kemudian sesudah selesai dicukur, dia bayar uangnya, kemudian orang Kristen itu keluar dari toko tukang cukur itu. Tiba-tiba dia masuk kembali lagi. Dan dia berkata kepada tukang cukur itu, "Tidak ada tukang cukur di dunia ini." Wah, tukang cukur itu kaget juga. "Kok tidak ada tukang cukur di dunia ini? Kamu barusan saya gunting rambutnya, tapi kamu bilang tidak ada tukang cukur di dunia ini. Apa buktinya? Mengapa kamu bisa mengatakan demikian?" "Saya adalah tukang cukur," katanya. "Ah," kata orang Kristen itu, "coba kamu lihat di luar. Itu ada orang gondrong tuh. Coba kamu lihat di luar. Itu ada orang gondrong tuh. Banyak sekali orang gondrong, rambutnya panjang." Nah, itu membuktikan bahwa tidak ada tukang cukur. Tukang cukur ini jelas marah. "Aduh, kamu jangan bilang begitu. Mereka tidak datang sama saya. Mereka tidak cukur rambut sama saya, makanya rambutnya gondrong." Nah, kata orang Kristen itu, itulah kenapa bisa ada orang yang cacat, kenapa bisa ada orang yang perang, kenapa bisa ada orang yang sakit, penyakit, dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah karena manusia tidak datang kepada Allah. Karena manusia tidak percaya kepada Allah. Karena manusia menentang Allah. Jadi Allah ada, tetapi manusia memilih untuk tidak mempedulikan Allah. Sehingga ada perang dan lain sebagainya. Oh saudara, Tuhan ada. Dan Tuhan memberikan kepada kita suatu pilihan. Untuk percaya kepada Dia atau tidak. Adam dan Hawa, mereka memilih untuk tidak percaya kepadanya. Dan mereka harus membayar akibatnya. Tetapi saudara, bagi semua kita di sini yang harusnya masuk ke neraka, Tuhan sudah menyiapkan seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Ketika Dia datang ke dunia ini dan Dia mati di atas kayu salib, Dia menjadi pengganti orang berdosa. Orang berdosa harusnya mati, masuk ke neraka. Tetapi Tuhan Yesus menggantikan orang berdosa itu dan mati masuk ke neraka. Nah saudara, simbolnya adalah domba korban ini. Orang yang berdosa, domba yang mati. Nah apa ini artinya bagi orang-orang perjanjian lama? Apakah ini artinya bagi orang-orang Yahudi? Saudara, mereka akan diselamatkan apabila mereka melaksanakan ibadah ini. Apabila mereka dengan setia mengambil seekor domba jantan yang tidak bercela, melambangkan Tuhan Yesus, kemudian sambil mengaku dosa mereka menyembelih domba itu sebagai tanda bahwa mereka percaya akan juru selamat yang akan dikirim oleh Allah dan akan mati bagi mereka seperti dilambangkan oleh domba ini. Mereka akan diselamatkan jika mereka melakukannya. Tetapi saudara, bagaimana dengan kita? Kenapa pada hari ini saya tidak membuat satu mesbah di sini, kemudian saya tuntun seekor domba, kemudian saya taruh di sini, kemudian saya ajak jemaat semua sekalian, ayo berdiri, kita mengaku dosa sama-sama, lalu kita sembelih dombanya. Kenapa tidak, saudara? Karena ini hanyalah simbol, saudara. Ini hanyalah simbol. Dan ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dan Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Lihatlah, anak domba Allah." Maksudnya adalah domba sembelihan itu. Ini adalah dombanya, saudara. Ini adalah yang seutuhnya, juru selamat yang dijanjikan itu. Domba yang kita sembelih waktu perjanjian lama itu adalah simbolnya, lambangnya, saudara. Dan ketika Tuhan Yesus sampai di dunia ini, maka tidak diperlukan lagi simbolnya. Dan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu, Dia telah melakukan apa yang telah domba itu lakukan selama beribu-ribu tahun, yaitu mati menggantikan manusia. Sebenarnya saudara, domba itu tidak menggantikan manusia. Domba itu hanya melambangkan Yesus Kristus. Yang mati menggantikan kita adalah Yesus Kristus. Dan kita akan diselamatkan apabila kita percaya bahwa Yesus sudah mati menggantikan saya. Sudah mati menggantikan kita. Menggantikan kita untuk dihukum atas seluruh dosa kita. Kita akan diselamatkan, saudara. Tetapi pada zaman ini, saudara, kita tidak ada lagi ritual seperti itu. Karena Tuhan telah menggenapinya. Itu adalah yang pertama, saudara. Yang kedua adalah tentang keimamatan. Yang pertama adalah tentang persembahan korban. Yang kedua adalah tentang imam, saudara. Kenapa pada hari ini kita tidak ada lagi imam? Kenapa saya di sini tidak pakai baju imam? Kenapa di jalanan kita tidak lihat ada orang yang melakukan persembahan imam dan lain sebagainya? Tidak ada, saudara. Mengapa demikian? Sebenarnya imam itu apa, saudara? Imam ini sebenarnya fungsinya adalah sebagai perantara. Tetapi bukan perantara antara manusia dengan manusia. Imam adalah perantara antara manusia dengan Allah. Jadi ketika Allah memerintahkan manusia, jangan ambil buah itu, jangan makan, dan kemudian manusia memakan, di situ ada suatu keretakan hubungan. Tadinya Allah dan manusia bisa bersama-sama karena manusia tidak berdosa. Tetapi ketika manusia berdosa, ada suatu keretakan hubungan. Dan manusia tidak lagi bisa bersama-sama dengan Allah. Karena manusia yang berdosa tidak bisa bersama dengan Allah yang Maha Kudus. Allah yang Maha Kudus tidak bisa dihampiri oleh dosa sekecil apapun. Oleh sebab itu dibutuhkan seorang perantara di antara manusia dan Allah. Dan fungsi itu dilakukan oleh seorang imam. Oleh sebab itu, ketika seorang bersalah, maka di dalam perjanjian lama, dia diperintahkan untuk membawa suatu korban bakaran kepada Tuhan. Korban penebus salah. Dan korban penebus salah ini kemudian akan disembelih oleh seorang imam. Bukan dia sendiri yang menyembelihnya, tetapi seorang imam, saudara. Dia harus membawanya kepada seorang imam. Dan demikian juga untuk seluruh bangsa Israel. Orang bangsa Israel kemudian akan diperantarai oleh seorang imam besar. Jadi ada seorang yang menghubungkan antara Allah dengan manusia. Ini adalah fungsi imam, saudara. Nah, bagi orang-orang Yahudi, bagi orang-orang perjanjian lama, ini adalah penting, saudara. Mengapa diperlukan? Karena karena Allah yang Maha Kudus tidak bisa dihampiri oleh manusia yang berdosa, saudara. Tetapi sekarang, kenapa tidak ada lagi imam, saudara? Kenapa sekarang tidak ada lagi? Oh, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu. Nah, kemudian dia berteriak, sudah selesai. Kemudian bait suci yang ada tabirnya itu terbelah menjadi dua. Bukan bait sucinya, tabir bait suci terbelah menjadi dua, saudara. Tabir bait suci yang memisahkan antara ruangan Maha Kudus dengan ruangan kudus terbelah menjadi dua. Sebelumnya di dalam perjanjian lama ada dua ruangan yang hanya boleh dimasuki oleh imam, saudara, yaitu ruangan kudus dan ruangan Maha Kudus. Ruangan Maha Kudus ini hanya boleh dimasuki oleh imam besar, jadi bukan hanya sembarangan imam. Dan ruangan Maha Kudus ini menyimpan tabut perjanjian Allah dan melambangkan satu tempat di mana Allah hadir di sana, melambangkan tahta Allah. Oleh sebab itu hanya boleh dimasuki oleh satu orang saja dan hanya satu kali dalam setahun, yaitu oleh imam besar. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tabir tersebut terkoyak menjadi dua, saudara. Tidak ada lagi penghalang, tidak ada lagi yang memisahkan sehingga siapapun boleh masuk ke dalam ruangan Maha Kudus itu. Nah, sebenarnya saudara, Tuhan Yesus adalah imam besar kita. Nah, ketika kita percaya bahwa Yesus sudah mati menggantikan saya, maka sebenarnya itu sama dengan menerima bahwa Yesus menjadi imam saya. Dan roh Tuhan Yesus yang berada di dalam diri kita, dialah imam kita. Sehingga kita tidak perlu lagi mencari seorang pengantara. Saya mencari seorang imam untuk menghubungkan saya dengan Allah. Oh tidak, saudara. Karena roh Yesus yang berada di dalam diri saya, itulah perantaranya. Maka saya bisa langsung berhubungan dengan Allah Bapa melalui Yesus yang di dalam diri saya. Itulah sebabnya mengapa tidak ada lagi imam, saudara. Tetapi bagi orang yang belum memiliki Yesus di dalam hatinya, dia masih membutuhkan seorang perantara, yaitu Yesus. Saudara, jangan berpikir bahwa diri saya sendiri, dengan kemampuan diri saya sendiri, bisa masuk surga, bisa mencapai Allah, bisa diterima oleh Allah. Tidak bisa. Karena saya adalah orang berdosa. Dan orang yang berdosa tidak bisa mencapai Allah. Apabila Anda belum pada saat ini menerima Yesus sebagai juru selamat, maka Anda perlu menerima Yesus sebagai perantara Anda. Saudara, tetapi untungnya, saya sudah memiliki imam di dalam hati saya. Bagaimana dengan Anda? Yang ketiga, saudara, di dalam perjanjian lama, ada banyak sekali hukum-hukum yang berbicara tentang kenajisan. Ada yang haram, ada yang halal, dan kemudian ada peraturan, kalau begini nanti jadi najis, kalau begini jadi tahir, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan hukum-hukum ini, saudara? Apakah masih berlaku pada hari ini? Nah, sebenarnya, hukum-hukum ini, saudara, kita bisa baca banyak sekali di dalam Imamat, dalam Bilangan dan Ulangan, dan juga sedikit di dalam Keluaran. Kita baca tentang ada binatang yang haram, ada binatang yang halal. Oh, kalau kita baca ada kategorinya, kalau mamalia, ya, memamah biak, itu berkuku belah. Nah, ini haram katanya, ini haram. Kalau tidak berkuku belah, itu halal. Kemudian kalau ikan-ikan yang bersirip, itu halal. Kalau yang tidak ada siripnya, itu haram, dan lain sebagainya. Nah, ada peraturan-peraturan tentang Misalnya kalau makan harus cuci tangan dulu, kalau tidak jadinya najis. Kalau kena kepada bangkai juga najis sampai matahari terbenam. Kemudian kalau ada keluar lelehan atau lain sebagainya, itu najis juga. Jadi ada peraturan-peraturan seperti ini. Kenapa zaman sekarang tidak ada yang namanya najis-najisan, haram dan halal dan sebagainya, saudara? Mengapa demikian? Sebenarnya karena semua peraturan-peraturan tersebut memiliki suatu fungsi. Ada dua fungsi, saudara. Fungsi sekundernya adalah fungsi kesehatan. Banyak sekali, hampir semua dari peraturan-peraturan tersebut memiliki alasan kesehatan. Pada zaman modern ini, ilmu pengetahuan kita sudah membuktikan, misalnya, mengapa kita perlu cuci tangan sebelum makan? Oh, itu karena ada banyak kuman-kuman, saudara. Sebelum manusia menciptakan mikroskop dan lain sebagainya, mereka tidak tahu bahwa ada yang namanya kuman atau virus yang kecil sekali yang tidak kelihatan. Sehingga banyak sekali orang yang kalau makan dengan tangan yang kotor, mereka kemudian akan mencret-mencret lah, akan sakit dan lain sebagainya. Di dalam dunia kedokteran pun, banyak sekali orang yang mati kalau dioperasi, bukan karena operasinya gagal, tetapi karena infeksi sesudah operasi tersebut. Karena manusia belum mengetahui ada yang namanya sanitasi, saudara. Tetapi Tuhan memerintahkan kepada orang Israel pada zaman itu, 4500 tahun sebelum Masehi, untuk mencuci tangan mereka. Luar biasa, saudara. Tuhan memerintahkan orang Israel jangan menyentuh bangkai, jangan menyentuh mayat. Kalau menyentuh mayat harus cuci semua badan, kemudian najis sampai matahari terbenam. Ini adalah untuk menjaga supaya manusia tidak terkontaminasi dengan bangkai. Karena bangkai bisa saja ada di situ karena berbagai macam sebab. Bisa saja mati karena penyakit, bisa saja ada penyakit menular, atau kalau sudah bangkai di situ selama beberapa hari, sudah banyak sekali kuman di situ sehingga tidak lagi bersih. Sehingga Tuhan menjaga orang Israel jangan sampai menyentuh bangkai tersebut. Bahkan binatang-binatang yang haram dan lain sebagainya itu pun ada alasannya, saudara. Ada binatang-binatang yang memang mengandung cacing-cacing kalau tidak dimasak dengan benar. Nah, pada zaman itu mungkin teknologi memasak tidak ada pressure cooker, ya, tidak ada oven yang panas sekali, jadi susah, lebih susah untuk memasak. Jadi Tuhan menjaga orang Israel jangan memakan binatang-binatang yang haram tersebut. Itu adalah fungsi sekundernya, saudara. Tetapi ada fungsi lainnya lagi. Fungsi utamanya sebenarnya adalah sebagai simbol dari dosa. Simbol dari dosa. Ada yang Tuhan memang pakai sebagai simbol dari dosa. Sebenarnya adalah lambang ideologi, saudara. Lambang ideologi. Mengapa babi dijadikan binatang yang haram? Nomor satu, memang dia secara fisiologi itu dia berkuku belah. Jadi dia tidak halal, dia haram. Tetapi babi itu secara ideologi kita kenal sebagai binatang yang jorok. Binatang yang suka kubangan, binatang yang tidak bersih, ya. Dan itu Tuhan pakai sebagai suatu ideologi melambangkan dosa, menyukai dosa. Jadi Tuhan bilang, jangan kamu dekat-dekat dengan babi, jangan kamu makan babi itu karena itu haram. Jadi melambangkan bahwa dosa itu harus dijauhi, saudara. Kemudian kodok atau katak. Kenapa katak juga haram, saudara? Ini sebenarnya suatu ideologi juga. Bahwa suatu binatang yang bisa hidup di dua tempat, bisa hidup di darat, bisa hidup di air, itu juga haram. Mengapa demikian, saudara? Karena Tuhan tidak ingin kita sebagai orang Kristen bisa hidup di dalam dunia sebagai orang duniawi, kemudian hidup sebagai orang rohani juga. Tidak bisa demikian. Ini adalah dua hal yang bertentangan, saudara. Ini secara ideologi. Padahal sebenarnya daging kodok enak juga, ya. Daging katak enak juga. Tetapi secara ideologi, Tuhan menjadikannya sebagai suatu simbol, simbol dosa, saudara. Jadi semua tentang kenajisan, semua tentang haram, hal dan sebagainya, itu sebenarnya adalah suatu lambang, saudara. Suatu lambang bahwa itu adalah dosa. Kalau dosa harus kita jauhi. Dan apabila kita sampai tersentuh dengannya, maka kita terkontaminasi dan kita najis. Tetapi itu adalah pada zaman dulu, saudara. Itu adalah dulu. Bagaimana dengan sekarang? Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 10. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Saya ajak baca ayat yang ke-15. Kisah Rasul 10 ayat 15. Saya bacakan sedikit. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Ini adalah cerita tentang Petrus yang diberikan penglihatan oleh Tuhan Nah, ketika Petrus sedang lapar, Tuhan menurunkan dari surga berbagai macam binatang. Ada di dalamnya ular, semua yang haram-haram. Dan Tuhan bilang, makan. Tapi Petrus dalam keyahudiannya, dalam tradisi keyahudiannya, dia berkata, Tuhan, itu haram. Selama hidup saya belum pernah menyentuh binatang-binatang yang haram itu. Tetapi Tuhan bilang, makan. Nah, kemudian di ayat ke-15, Tuhan bilang, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi Tuhan sudah suruh makan. Berarti Tuhan sudah bilang, itu halal, saudara. Jadi zaman sekarang tidak ada lagi yang namanya haram atau halal. Semuanya halal, saudara. 1 Timotius pasal yang ke-14, saya bacakan untuk saudara. 1 Timotius 4 ayat 14. Rasul Paulus menuliskan kepada Timotius di sini. Oh sorry, 1 Timotius 4 ayat 4. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Jadi Tuhan sudah menyatakan bahwa semua makanan itu halal. Tidak perlu lagi ada cap dari majelis apa, ya. Tidak perlu, saudara. Semuanya halal. Di dalam suratnya kepada orang-orang Korintus, Paulus menyatakan segala sesuatu halal bagiku, walaupun tidak semuanya berguna. Apakah narkoba halal, saudara? Ada yang mencap bahwa itu haram, narkoba itu haram. Sebenarnya tidak ada yang haram, saudara. Tetapi itu tidak berguna, itu merusak. Dan apa yang merusak tubuh kita tidak kita makan. Tetapi tidak ada yang merupakan sesuatu yang haram atau halal. Semuanya sama, saudara. Semuanya halal. Pada zaman ini tidak ada lagi pembedaan antara ini halal. Mengapa, saudara? Karena itu dulu adalah lambang. Itu semua adalah lambang. Dan ketika Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini, dia membawa suatu zaman yang baru. Dan dia berkata, penyembah-penyembah yang benar, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bukan secara badan lagi. Kita tidak lagi mencoba untuk menguduskan diri kita, menjaga kita dari ketahiran jasmani. Ketahiran jasmani itu hanyalah sebatas kulit saja. Tetapi yang Tuhan ingin kita jaga adalah ketahiran rohani kita. Jangan kita mendekati dosa-dosanya, bukan lambangnya, saudara. Tuhan tidak ingin kita menjauhi lambangnya, tetapi menjauhi hakikatnya, yaitu dosa itu. Kemudian yang keempat, saudara, yang pertama tadi adalah tentang korban domba, yang kedua adalah tentang imam, yang ketiga adalah tentang kenajisan, haram dan halal dan lain sebagainya, yang keempat, saudara, adalah tentang hari Sabat. Hari Sabat ini adalah sesuatu hal yang cukup menarik. Karena pada zaman ini juga banyak orang, ada kelompok Kristen yang mengatakan bahwa kita harus berkumpul pada hari Sabat, bahwa kita harus menguduskan hari Sabat, bahwa hari Sabat adalah salah satu dari 10 perintah Allah. Oh, memang benar, saudara, bahwa hari Sabat untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat adalah perintah Allah. Itu adalah 10 perintah Allah. Tetapi mengapa pada zaman ini kita tidak memperingati hari Sabat, saudara? Coba kalau kita lihat sebenarnya hari Sabat ini adalah untuk apa? Coba kita lihat di dalam Ulangan pasal yang kelima. Hari Sabat ini sebenarnya apa? Ulangan pasal yang kelima, saya bacakan ayat 12, mulai ayat 12 sampai 15. Ulangan pasal yang kelima, 12 sampai 15. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, inilah perintah Tuhan. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau ataupun atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Jadi hari Sabat ini, saudara, sebenarnya adalah satu perintah yang Tuhan berikan kepada manusia, di mana manusia 6 hari bekerja, 1 hari beristirahat. Fungsinya apa, saudara? Sebenarnya salah satu fungsinya adalah untuk kesehatan manusia juga. Tuhan memberikan contoh, katanya sebab Tuhan bekerja 6 hari lamanya, kemudian berhenti pada hari Sabat. Jadi fungsi dari hari ketujuh ini adalah untuk hari beristirahat. Ini adalah untuk beristirahat. Nah, saudara, sebenarnya tubuh manusia ini adalah mesin yang luar biasa. Jauh lebih hebat daripada mesin manapun yang manusia bisa ciptakan sendiri. Tetapi mesin manapun memerlukan waktu istirahat, saudara. Dan mesin yang secanggih manusia ini pun memiliki waktu untuk memiliki kebutuhan untuk beristirahat. Apabila manusia tidak mendapatkan istirahat itu, maka tubuh manusia perlahan-lahan akan hancur, saudara. Sebagai satu contoh kecil saja bahwa manusia sangat membutuhkan istirahat. Kalau misalnya Anda tidak tidur selama 72 jam, saudara, Anda akan merasa sangat-sangat capek. Jangankan 72 jam, Anda tidak tidur selama 48 jam, 2 hari penuh. Maka Anda akan mulai kehilangan konsentrasi dan lain sebagainya. Apabila Anda tidak tidur selama 72 jam, saudara, maka pusat logika Anda akan shutdown. Pusat logika Anda akan tiba-tiba kayak komputer, tingut, mati. Sehingga kalau Anda tidak lagi punya logika, Anda akan mulai melihat mungkin bisa melihat malaikat, bisa melihat setan, bisa melihat macam-macam, saudara. Karena logikanya tidak berjalan lagi. Anda mungkin matanya masih bisa dibuka pakai tusuk gigi gitu ya, masih bisa melihat. Tetapi otak Anda sudah tidak bekerja lagi. Karena otak Anda membutuhkan istirahat. Dan ketika Anda sudah benar-benar membutuhkan istirahat itu, karena otak Anda sudah merasakan bahwa dia akan hancur, dia akan rusak kalau terus dipaksa untuk bekerja, dia akan shutdown sendiri. Sehingga apapun yang mengancam kita, kita tidak akan bereaksi lagi, saudara. Benar-benar seperti mati. Tidak seperti kita tidur. Kalau kita tidur, sebenarnya otak kita tidak berhenti bekerja. Kalau kita tidur, kita masih mendengar suara. Makanya kalau ada bayi menangis, kita bisa bangun. Kalau ada bunyi apa, kita masih bisa bangun. Karena otak kita masih bekerja. Tetapi kalau sudah kecapean, otak kita sudah shutdown, itu semua suara itu tidak akan bisa membangunkan kita lagi, saudara. Itulah suatu bukti bahwa kita membutuhkan istirahat. Pemain-pemain bola, sepak bola yang profesional pun, ketika mereka bermain satu minggu dua kali, mereka bermain selama satu tahun, saudara, maka pada akhir musim yang panjang dan melelahkan itu, mereka akan rentan cedera. Oleh sebab itu, Tuhan memerintahkan kepada orang Israel pada zaman itu, istirahat. 6 hari bekerja, 1 hari istirahat. Istirahat total. Sebenarnya itu adalah demi kebaikan tubuh kita sendiri. Itu adalah demi kita, saudara. Tetapi selain itu, Tuhan juga menggunakan hari Sabat ini sebagai suatu lambang. Suatu lambang bahwa kita menghormati dia. Coba kita lihat di ini, ayat yang ke-15. Nih ya. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Jadi Tuhan sebenarnya ingin supaya manusia, supaya orang Israel ingat akan perbuatan Tuhan. Tuhan menggunakan hari Sabat ini supaya manusia mengkhususkan satu waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Ada satu waktu yang mereka sisihkan, lepas dari semua pekerjaan mereka, untuk berbakti kepada Tuhan. Inilah tujuan Tuhan. Dan Tuhan waktu itu menggunakan suatu hari khusus, dan Tuhan kasih nama itu hari Sabat, saudara. Dan di hari Sabat itu katanya tidak boleh bekerja, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, bagi orang Yahudi pada zaman itu, mereka punya tradisi-tradisi mereka sendiri. Mereka mengambil apa yang tertulis di dalam hukum Taurat, kemudian mereka tambahkan lagi tradisinya. Bahkan mereka sampai tidak boleh menyalakan api. Mereka tidak boleh berjalan lebih dari 1 mil. Bahkan ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang buta atau seorang lumpuh, mereka berkata itu bekerja. Nah, mereka mengecam Tuhan Yesus. Mereka ingin membunuh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menolong seseorang, mereka bilang itu bekerja, tidak boleh menolong orang lain. Oh, saudara, begitu menyedihkan. Mereka menafsirkan perintah Tuhan yang baik ini sampai sedemikian rupa, nah, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, seolah-olah dikekang habis. Tetapi saudara, ketika Tuhan Yesus di muka bumi ini, dia menghancurkan semua itu. Semua lambang-lambang yang tidak perlu itu Tuhan sudah singkirkan. Itu semua lambang sudah digenapi, sudah tidak diperlukan lagi. Sehingga pada hari ini, saudara, Anda boleh bisa menyalakan api atau menyalakan mobil. Kalau beberapa orang Yahudi Ortodoks zaman sekarang, ada yang tidak mau menyalakan mobil karena katanya itu menyalakan api. Itu bekerja, ya, dan lain sebagainya. Tetapi zaman ini sekarang, saudara, semua lambang-lambang itu tidak Tuhan pakai lagi. Yang Tuhan inginkan sebenarnya adalah hakikatnya. Hakikatnya bukanlah menahan diri sedemikian rupa sehingga terkurung di dalam rumah. Bukan itu hakikatnya, saudara. Hakikatnya adalah menghormati Tuhan. Tuhan ingin kita menghormati Tuhan. Caranya apa? Dengan mengkhususkan satu waktu tertentu. Satu waktu yang bisa kita pakai untuk memuji Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Itu adalah hakikat dari hari Sabat. Satu waktu di mana jiwa kita secara rohani bisa beristirahat. Di mana kita di dunia ini kita berinteraksi dengan orang-orang yang tidak diselamatkan. Dan mereka memberikan kepada kita suatu input yang negatif. Kita membutuhkan satu waktu di mana kita mundur sejenak. dan kita belajar firman Tuhan, kita membaharui diri kita lagi bersama dengan Tuhan. Itulah hari Sabat yang sebenarnya, saudara. Jadi pada zaman ini, kita tidak lagi berkumpul pada hari Sabtu. Karena hari Sabat itu hari Sabtu, saudara. Kita tidak lagi harus hari Sabtu. Tidak. Atau sekarang Sabatnya hari Sabat Minggu. Apakah kita harus berkumpul hari Minggu? Kita khususkan hari Minggu ini. Ini adalah Sabat Minggu. Tidak juga, saudara. Kalau kita mau berkumpul pada hari Senin, bisa tidak? Bisa. Kalau kita mau berkumpul pada hari Selasa atau Jumat, bisa. Bisa, saudara. Karena hakikatnya bukanlah pada suatu waktu, bukanlah pada suatu tempat, bukanlah pada suatu ritual ibadah, bukan. Hakikatnya adalah pada hati kita, di dalam roh dan kebenaran. Yang kelima, saudara, adalah tentang sunat. Sunat ini banyak sekali ditafsirkan oleh orang. Oh, ini adalah baptisan rohani. Sebenarnya sunat itu apa, saudara? Kalau kita baca kembali ke Kejadian, ketika Tuhan membuat janji dengan Abraham, Tuhan membuat suatu janji dengan Abraham, tandanya adalah sunat itu. Jadi sebenarnya sunat ini merupakan perjanjian antara Abraham dan keturunannya dengan Tuhan. Tuhan berkata bahwa kamu akan menjadi umatku apabila kamu setiap laki-laki yang berumur 8 hari disunat. Jadi ini sebenarnya awalnya adalah suatu perjanjian antara manusia, yaitu Abraham dan keturunannya, dengan Tuhan. Dan akhirnya karena Abraham membuat perjanjian itu, maka Tuhan mengangkat Abraham dan keturunannya menjadi umat khusus milik Tuhan. Suatu umat yang akan Tuhan pakai sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Tetapi, saudara, sebenarnya fungsinya, ya mungkin ada sedikit dengan kesehatan. Jadi kalau laki-laki disunat itu lebih bersih dan mengurangi resiko kanker serviks pada istrinya. Namun sebenarnya fungsinya lebih kepada suatu tanda yang mensimbolkan bahwa orang yang disunat tersebut sudah dipisahkan dari dunia ini, sudah menjadi milik Tuhan. Ada yang berkata bahwa fungsinya adalah sebagai lambang bahwa memisahkan dari dunia ini, memotong sesuatu dari tubuh. Memotong apa? Memotong yang paling gampang, ya, yang tidak akan tumbuh lagi, ya. Kalau motong gunting kuku kan nanti tumbuh lagi. Tapi memotong sesuatu yang tidak akan tumbuh lagi, yang paling gampang ya disunat. Ada yang bilang fungsinya seperti itu. Tetapi sebenarnya itu hanyalah fungsi, hanyalah lambang, saudara. Itu hanyalah lambang, itu bukan hakikat lagi. Hakikatnya sebenarnya adalah di dalam hati. Coba kita lihat di dalam Roma pasal yang kedua. Ayat yang ke-25. Roma pasal yang kedua, saya bacakan ayat yang ke-25. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Saudara, di sini Rasul Paulus menuliskan kepada kita, sebenarnya mengajarkan bahwa sunat tidak punya makna rohani apa-apa lagi. Sunat oke, bisa saja sebagai alasan kesehatan, tetapi secara rohani tidak memiliki makna apapun lagi. Sunat memang ada gunanya kalau Anda mentaati hukum Taurat, mentaati seluruh hukum Taurat. Jadi tidak boleh melalaikan hari Sabat, tidak boleh melalaikan satu pun perintah, termasuk mempersembahkan korban domba. Nah, berarti sunat ada gunanya. Tetapi jikalau kita melanggar hukum Taurat, maka apabila kita disunat pun tidak ada gunanya. Mengapa, saudara? Karena dosa apapun, baik itu dosa tidak disunat atau dosa apa, ya, itu pun hukumannya adalah neraka. Jadi kalau kita berdosa, mau kita disunat berapa kali pun, saudara, tidak ada gunanya. Toh masuk ke neraka juga. Jadi secara rohani, sunat tidak ada lagi maknanya, saudara. Dan sunat ini tidak bisa kita samakan dengan yang namanya baptisan. Ada gereja yang mengatakan bahwa, oh, baptisan sekarang itu adalah ekivalennya dari sunat. Tetapi ini tidak demikian, saudara. Karena kalau kita lihat, sebenarnya baptisan ini tidak sama dengan sunat. Kalau di dalam perjanjian lama yang diperintahkan untuk disunat, hanyalah laki-laki saja. Laki-laki berumur 8 hari, itu harus disunat. Tetapi sekarang, baptisan adalah untuk baik laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak sama. Untuk syarat untuk disunat, sebenarnya tidak ada, asalkan laki-laki. Dan lebih baik adalah pada hari ke-8 kalau baru lahir. Tetapi kalau baptisan, saudara, apa syarat untuk baptisan? Syaratnya adalah jika seseorang sudah percaya, seseorang sudah bertobat, jadi dia memiliki iman. Jadi tidak bisa dia pada hari ke-8 kemudian kita sunat, lalu kita bilang, ah, ini sudah seperti sunat rohani. Karena dia tidak memiliki pengertian apa-apa. Dia tidak memiliki iman. Dan syarat untuk dibaptis adalah beriman, saudara. Jadi ini bukan hal yang sama. Jadi sekarang kita tidak ada lagi yang namanya sunat-sunatan. Kalau Anda disunat, oke, bagus. Anda tidak disunat, itu juga tidak apa-apa. Dan semua ritual-ritual itu, saudara, semua yang terdapat di dalam perjanjian lama, semua merupakan lambang-lambang simbolik. Semuanya adalah ibadah yang bersifat jasmania. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, mulai dari sekarang, maka semua penyembah-penyembah yang benar akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bukan lagi secara badani. Kita datang berkumpul di sini, saudara, Anda tidak menyembah secara badan kepada Tuhan. Tetapi Anda membawa hati Anda untuk bersyukur kepada Tuhan. Anda membawa hati Anda untuk merenungkan firman Tuhan. Bukan badan Anda yang duduk diam melihat ke depan, tidak. Tetapi hati kita. Hati kita, saudara. Jadi apabila Anda benar-benar datang ke sini dan hati Anda datang untuk berbakti kepada Tuhan, Anda sudah berbakti. Tetapi jika kita hanya datang ke sini saja, aduh, sudah jam berapa ini? Kenapa belum selesai-selesai juga? Maka sebenarnya kita belum berbakti. Karena hakikatnya adalah di dalam roh dan kebenaran. Sudahkah Anda memiliki hakikatnya, saudara? Ataukah Anda masih perlu melakukan simbolnya? Apakah Anda masih perlu melakukan persembahan korban domba? Tetapi sebenarnya yang paling Anda butuhkan adalah memiliki hakikatnya di dalam hati. Yesus Kristus mati di atas kayu salib, itu adalah hakikatnya. Sudahkah Anda memiliki hakikat tersebut? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman yang telah Engkau tuliskan kepada kami pada pagi hari ini. Kami baca, kami renungkan. Dan kami membaca di dalam perjanjian lama, Engkau telah menuliskan berbagai peraturan untuk bagaimana caranya orang bisa diselamatkan, yaitu dengan menyembelih seekor domba jantan yang tidak bercela, mengaku dosanya dan menyembelihnya. Tetapi Bapa, kami kini sadar bahwa itu semua hanyalah lambang dari anakmu Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib menggantikan kami sama seperti domba itu. Dan Bapa, kami tahu bahwa keinginanmu adalah bahwa agar semua orang menerima Yesus sebagai juru selamat. Engkaulah yang tahu, Engkaulah yang bisa melihat ke dalam hati setiap kami di sini. Apakah ada yang masih belum melakukan hal tersebut? Ada yang masih belum rela mengakui dirinya orang berdosa dan menerima Yesus sebagai juru selamat yang menggantikan dia dihukum? Oleh sebab itu, Bapa, kami meminta supaya Engkau mengetuk hati dari semua orang yang demikian. Biarlah Engkau yang terus bekerja di dalam hatinya. Dan bagi kami semua, ya Bapa, yang lain yang sudah memiliki hakikat dari ibadah simbolik ini, biarlah kami senantiasa ingat akan hal ini. Dan kami tidak terbawa oleh pengajaran-pengajaran zaman sekarang yang membawa kami kembali kepada hal-hal yang jasmania, melainkan kami berfokus kepada hal-hal yang rohani. Dan kami membawanya ke hadapan-Mu di dalam roh kami juga. Kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.